adalah orang yang memiliki prinsip keimanannya dan akidahnya adalah segala-galanya. Dia akan pertahankan, dia akan bela sampai darah titik penghabisan. Itu prinsip dia karena agamanya, imannya lebih tinggi dan jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna samawati sab' wal ardina sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah." Kalau seandainya langit yang berlapis tujuh, bumi yang berlapis tujuh diletakkan dalam satu anak timbangan, sementara anak timbangan yang lain adalah la ilaha illallah, pasti la ilaha illallah lah yang lebih berat. Menunjukkan bahwa akidah, tauhid, iman, agama jauh lebih berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia, langit dan seisinya. Oleh sebab itu tidak akan dia perjualbelikan, tidak akan dia perdagangkan agamanya dengan gampang di hadapan siapapun, di waktu manapun dan dimanapun dia berada. Pendapatnya satu, kebenaran itu yang dia pertahankan dan dia sampaikan. Dia tidak akan seperti bunglon berubah warna di mana dia hinggap. Dalam riwayat pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La takun imma'ah in ahsanan nasa ahsanta wa in asa'u asa'ta." Jangan kamu menjadi orang mukmin itu sebagai orang yang imma'ah, ikut-ikutan. Kalau orang sedang berbuat baik, kamu pun ikut-ikutan berbuat baik. Kebetulan mereka sedang asyik, sedang anginnya baik. Tetapi ketika mereka berbuat jelek, lagi pingin berbuat maksiat, ingin berbuat kemungkaran, kamu pun ikut-ikutan melakukan kemungkaran, melakukan kejelekan. Tetapi seorang mukmin tetap dalam kebaikan, in ahsanan nas wa in asa'u. Orang mau berbuat baik, orang mau berbuat jelek, bukan barometer dia, karena dia beribadah dan beragama untuk Allah, tetap dia berbuat baik apapun kondisi orang lain, kondisi masyarakatnya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang membalas penipuan dan permainan kaum munafikin itu. Menurut Imam Ibnu Jarir rahimahullah, bahwa hal itu yang Allah lakukan di hari kiamat kepada munafikin, balasan atas tipuan mereka kepada mukminin di dunia, balasan atas permainan mereka, yaitu yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihi al-adab. Hari ketika munafikin, lelaki dan munafiqat, wanita, berkata kepada kaum mukminin, tunggulah kami, lihatlah kepada kami agar kami bisa mendapatkan cahaya yang kalian dapati. Di hari kiamat kelak kaum mukminin mendapatkan cahaya. munafiqin dan munafiqat iri melihat hal itu dan menyatakan kepada mukminin, tunggu kami agar kami juga mendapatkan dan bisa mengambil dari cahaya kalian. Dijawab, irji'u wara'akum faltamisu nura. Berbaliklah kalian ke belakang dan cari sendiri oleh kalian cahaya. Jangan berurusan dengan kami. Faduriba bainahum bisur. Maka dipisahkanlah antara mukminin dan munafikin dengan tembok besar yang memiliki pintu, di dalamnya tampak rahmat tetapi di luarnya azab, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu balasan Allah di hari akhir. Juga di dalam surat Ali Imran ayat 178, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adabun muhin. Jangan orang-orang kafir itu mengira bahwa kami mengulur untuk mereka itu sebagai kebaikan, justru kami ulur mereka agar semakin bertambah banyak dosanya, semakin menumpuk dosa mereka, dan untuk mereka panen dosa itu kelak di hari akhir dengan azab, siksa yang menghinakan mereka. Wal'iyadzu billah. Demikianlah kata Ibnu Jarir rahimahullah, balasan Allah kepada munafikin, balasan makar yang mereka lakukan kepada kaum mukminin di dunia. Tampaknya mereka bersama mukminin dan ingin mengambil cahaya kaum mukminin itu, tetapi ternyata dipisahkan oleh Allah dengan tembok, dengan pagar yang terdapat adab padanya. Tampaklah di sana siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, yang memang dalam hatinya yakin tentang keimanan-keimanan itu, dan siapa pula yang bermain-main dalam hal itu dan sekedar memperolokkan mukminin, menipu dengan menampakkan keimanannya. Demikian tafsir pertama dari ayat ke-15 ini, balasan istihza terhadap kaum mukminin. Di kalangan ulama tafsir yang lain ada pula yang menyatakan balasan itu berupa penghinaan kepada kaum munafikin dengan dilucuti mereka di hadapan seluruh makhluk di hari akhir, ditampakkan kebejatan dan keaiban segala dosa dan noda kemaksiatan, nifaq, kekufuran yang ada pada mereka di hadapan seluruh umat manusia semenjak Adam alaihissalam. Kalau di hadapan orang satu masjid saja, orang malu luar biasa ketika dilucuti kesalahannya, disebutkan hal yang dia malu untuk diketahui orang lain. Nah, kamu bayangkan saja umat manusia yang sedemikian banyaknya, tentu malu yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Itu balasan Allah kepada munafikin kelak di hari akhir. Di kalangan ulama tafsir yang lain pula ada pula yang mengartikan balasan ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah membalas dengan azab atas permainan dan penipuan mereka kepada kaum mukminin. seperti dalam surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang siapa yang melakukan kejelekan, maka dibalas kejelekan itu dengan kejelekan serupa. Siapa yang membunuh, balas dengan dibunuh. Siapa yang memukul, dibalas dengan memukul. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum. Siapa yang melakukan kedzaliman pada kalian, balas dengan perbuatan serupa. Maka potongan pertama, keduanya memang bentuknya sama. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Pemukulan dibalas dengan pemukulan. Demikian tindak kriminal secara umum. Mencukil mata diganti dengan dicukil matanya. Potong tangan diganti dengan dipotong tangannya. Ketika seorang wanita didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat mau mati, ditanya kondisinya, kepalanya hancur karena dipukulkan di antara dua batu besar, maka ditanya siapa yang melakukan ini kepada kamu. Fulan, disebut nama fulan, fulan, dia diam. Ketika sampai kepada nama fulan, dia mengangguk seakan mengisyaratkan dia pelakunya, seorang Yahudi. Maka dicari, ditangkap, dan diperlakukan serupa oleh Rasulullah, diletakkan kepalanya di antara dua batu besar dan dipukulkan kepada kepalanya hingga mati. Siapa yang melakukan tindakan kedzaliman pada kalian, balas dengan tindakan serupa. Tindakannya secara lahir sama, tetapi bedanya yang pertama adalah kedzaliman, yang pertama adalah dosa. Dia melakukan pemukulan, dia melakukan pembunuhan, dia melakukan penyiksaan kepada orang. Sementara yang kedua memang sama tindakannya, juga memukul, juga membunuh, juga menyiksa, tetapi itu keadilan di mata Allah. Yang ini dosa, yang ini adil, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, itulah nilai keadilan di dalam syariat, dalam Islam. Balasan dengan tindakan serupa, bukan seperti doktrinnya orang-orang kafir, para pendeta mendoktrinkan kepada anak buahnya, jamaatnya, kalau Anda ditempeleng pipi kiri Anda, berikan pipi kanan Anda. Kalau Anda dicuri sapu tangan Anda, berikan jubah Anda. Tetapi dalam Islam, kamu ditempeleng, balas tempeleng. Kamu dicuri barang dan sampai kepada nisabnya, potong tangan pencuri itu. Pemerintahlah yang melaksanakan tugas tersebut. Al-Muhim, demikianlah arti daripada balasan istihza Allah kepada kaum munafikin. Sama balasannya, tetapi beda. Dari munafikin, permainan itu, penipuan itu adalah kedzaliman, dosa. Dia lakukan itu kepada kaum mukminin, tetapi balasan Allah kepada munafikin keadilan, karena kejahatan yang mereka lakukan kepada kaum mukminin. Kemudian pula di kalangan ulama mufassirin ada yang mengartikan bahwa makna ayat ini Allah beritakan kepada kaum mukminin, munafikin itu kalau mereka kembali bersama para syaitan, para pemimpin dan orang-orang mereka, mereka nyatakan kami agamanya sama seperti kalian, agama kami sama dengan kalian, kami juga mendustakan Muhammad, kami juga tidak mengimani kebenaran yang disampaikan Rasul. Tipuan ini Allah balas dengan di dunia tampak mereka seakan berhasil menipu kaum mukminin dengan terjaga nyawa dan darah mereka. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, karena yang tampak mereka menyatakan iman. Tetapi di akhirat kelak telah Allah siapkan azab dan siksa yang keras bagi mereka, wal'iyadu billah. Oleh sebab itu Allah sebutkan di dalam ayat, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, kami ulur mereka dalam kesesatan mereka. Yamudduhum, kata Abdullah ibn Mas'ud, juga Mujahid rahimahullah, yumli lahum, sengaja Allah ulur, Allah biarkan terus mereka menipu kaum mukminin, terus mereka permainkan kaum mukminin, menampakkan loyalitasnya, menampakkan keimanan hanya dalam lisan, sementara hatinya dipenuhi dengan kekufuran dan kesyirikan, menampakkan kebaikan, sementara hatinya dipenuhi dengan kemungkaran dan kebejatan. Sengaja Allah ulur demikian untuk semakin menumpuk dan bertambah dosa yang akan mereka pikul kelak. Hal ini senada dengan ayat di surat Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami balak-balikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya di awal yang pertama, dan kami biarkan mereka dalam kemaksiatannya secara buta. At-tughyan fi tughyanihim, at-tughyan kata Ibnu Katsir rahimahullah artinya al-mujawazah fisyai, melampaui batas dalam segala sesuatu, dalam kesesatannya, dalam kemaksiatannya mereka terlalu dan melampaui batas. Fi tughyanihim ya'mahun, dan mereka ya'mahun, kata Abdullah bin Abbas artinya fi kufrihim yataraddadun, bahwa mereka tetap dalam kekufurannya berbalak-balik, dalam lingkaran kekufuran mereka itu tidak keluar daripadanya. Kemana mereka melangkah, apa yang mereka lakukan, selalu dalam koridor kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullah, fi kufrihim wa dalalatihim, dalam kekufuran dan kesesatan mereka, dalam kekufuran dan kesesatan mereka. Demikian kata Ibnu Jarir, bahwa munafikin itu dalam kesesatannya, dalam noda nifaq, mereka bingung, mereka sesat, menyimpang dari jalan Allah, mempermainkan dan menipu kaum mukminin, tidak mendapati jalan keluar dari kesesatan mereka. Hal itu karena Allah tutup hati-hati mereka sehingga tidak lagi melihat cahaya kebenaran dan tidak akan lagi mendapatkan jalan keluar dari kesesatan mereka. Ditutuplah hati mereka sehingga tidak memahami kebenaran ditutup mata mereka sehingga tidak lagi melihat hidayah. Ditutuplah telinga mereka sehingga tidak lagi mendengar nasihat untuk kembali baik. Demikianlah celakanya orang yang terjerumus di dalam nifaq dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini kaum munafikin, Allah sebutkan di dalam ayat ke-16, ulaika alladzina ishtarawul dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah yang menukarkan hidayah dengan kesesatan, maka tidak akan untung perdagangan mereka itu, dan sama sekali mereka tidak terbimbing di atas hidayah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda, artinya mereka akhadhu ad-dhalala wa tarakul huda, mereka lebih memilih kesesatan dan mereka tinggalkan hidayah, mereka tinggalkan kebenaran, mereka tinggalkan petunjuk, mereka abaikan, dan mereka lebih memilih penyimpangan dari syariat Allah. Juga menurut Ibn Abbas, yang mereka lakukan adalah al-kufru bil iman, mereka tukar iman dengan kekufuran, mereka jual keimanan mereka dan mereka beli dengan itu kekufuran. Maka ini juga menjadi sifat kaum munafikin. Kata Imam Qatadah rahimahullah, istahabbu dhalalata 'alal huda, mereka lebih menyukai kesesatan ketimbang hidayah. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 17, wa amma thamud fa hadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Kaum Samud, kami beri mereka hidayah, tetapi mereka lebih memilih kebutaan ketimbang hidayah itu. Mereka lebih senang butanya syirik, gelapnya kufur, ketimbang hidayah, ajaran yang disampaikan Rasul mereka. Sampai hidayah itu pada mereka, telah mereka dengar, telah mereka fahami ajaran-ajaran Rasulullah kepada mereka, kaum Samud, Rasul mereka. Dan mereka fahami, mereka lihat dengan mata mereka sendiri kebenaran yang diajarkan Rasul itu kepada mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka lebih memilih untuk hidup bebas, tidak terikat dengan ajaran-ajaran Rasul, tidak terikat dengan ajaran syariat, sehingga mereka tinggalkan petunjuk Rasul, mereka campakkan, mereka buang di balik punggung-punggung mereka, dan mereka lebih memilih mengikuti agama warisan nenek moyang dan leluhur mereka, kufur kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, dan tetap menyajikan segala bentuk amalan dan peribadatan mereka kepada yang mereka tuhankan selain Allah. Itu yang juga menjadi sifat munafikin. Mereka ganti dan mereka jual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan dan penyimpangan. Demikian hinanya munafikin itu, dengan rela mengorbankan agamanya demi mendapatkan kesesatan. Seperti dalam surat Munafiqun ayat ketiga, dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim. Munafikin beriman kemudian kufur, maka ditutuplah hati mereka sehingga tidak lagi bisa menerima petunjuk dan hidayah. Wa ma kanu muhtadin, dan sekali-kali tidak, kata Allah, mereka itu akan terbimbing pada kebenaran. Kata Ibnu Jarir diriwayatkan dari Qatadah, "Kama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Kata Qatadah rahimahullah, "Demi Allah, kalian telah melihat mereka, kaum munafikin itu, keluar dari petunjuk, mengambil kesesatan, keluar dari jamaah, memilih furqah, memilih untuk menyimpang dari al-jamaah, yaitu jamaah para sahabat Nabi, tidak mengikuti pemahaman dan bimbingan mereka. Mereka lebih memilih daripada keamanan dengan iman, mereka memilih ketakutan yang disebabkan syirik dan kufur. Mereka lebih memilih bid'ah ketimbang sunnah. Mereka lebih memilih maksiat daripada ketaatan." Itulah keberadaan munafikin yang Allah ingatkan dalam ayat ini agar dihindari oleh kaum mukminin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad